Maslun alazi yalzamu fihi niyatul imamah arba'un al-jum'atu wal-mu'adatu wal-manhuratu jama'atan wal-mu'taqarimatu fil-matari. Ya, artinya kalau mau aja dia dan ya jangan mengaku yang ini. Ya, kalau nggak mau tulis yang ini. Pasal yang harus berniat imam. Pasal atau bahasan yang harus yang harus berniat imam. Ada sholat, perhatikan ini kaitan dengan imam. Imam itu ada yang harus ngomong imaman, ada yang gak harus. Dalam sholat lima waktu, seorang imam tidak harus berniat memakai lafaz imaman. Paham? Tapi ada di empat tempat imam harus di dalam niatnya menyebutkan imaman. Yang dimaksud yang harus di dalamnya niat mengimami, ya. Yang harus di dalamnya di dalam sholat niat mengimami ada empat tempat. Ya, ada empat tempat. Dalam sholat lima waktu seorang imam tidak menyebut kata imaman itu sah sholatnya. Ya. Tapi di empat tempat ini kalau imam tidak mengatakan imaman itu tidak sah sholatnya. Yang pertama apa? Al-Jum'ah. Yang pertama sholat Jum'at. Yang pertama sholat Jum'at. Dalam sholat Jum'at imam wajib di dalamnya mengatakan aku niat sholat fardu Jum'at dua rakaat imam kamu. Ya. Di dalamnya seorang imam untuk imam sholat Jumat harus ada kalimat imaman. Kalau nggak pakai imaman nggak sah tuh sholatnya. Nah. Tapi kalau nggak pakai lima waktu imam tidak harus dalamnya sholat memakai kata imaman. Contohnya misalkan dalam sholat isya kata imam aku niat waktu sholat isya 4 rakaat karena Allah cukup walaupun tanpa pakai imaman. Itu dalam sholat imaman. Tapi dalam sholat jumat kembali imam harus mengucap kalimat imam dalam niat sholat jumat. Kalau nggak niat imaman nggak jadi karena jumat termasuk sholat yang harus berjamaah. Tidak ada jumat dewe-dewe. Ada nggak sholat jumat sendiri? Nggak ada. Ya, cuma di dalam sholat jumat nih untuk tanggal lagi di dalam sholat ada istilah begini. Sholat bila nawa, nawa bila sholat. Di dalam sholat jumat ada istilah sholat bila nawa, nawa bila sholat. Artinya sholat tanpa niat, niat tanpa sholat. Kapan itu? Dia niat, tapi enggak sholat. Dia sholat, tapi enggak niat. Kan orang kalau sholat enggak niat sah, enggak sah. Tapi dalam sholat Jumat ada istilah nawa bila sholat, sholat bila nawa. Berniat tapi enggak sholat, sholat tapi enggak niat. Ini modelnya riya. Orang yang telat sholat Jumat dua rakaat, lihat ya. Datang sholat Jumat, imam sudah bangun dari ruku. Ini perhatikan, yang suka membiasakan datang Jumat terlambat, ya, tapi pulang duluan. Itu kata orang Sunda namanya sebuntu. Tahu buntu? Gigi. Kenapa sebuntu? Orang nanya sama kamu ini. Ya, di dalam tubuh bayi yang paling akhir nongol apa? Gigi. Ada enggak bayi porondol buntuan? Daun. Anak juri benar. Ya. Anggota badan yang paling muncul terakhir adalah gigi. Kemudian anggota badan yang paling gak ada duluan apa? Gigi juga. Lihat laki-laki masih hidup, putra besar. Ya, anak unik gigi mah. Datang nampang pamirina, datang paling terakhir. Enggak ada paling duluan. Makanya kalau orang sholat Jumat datang pang panderina, pulang duluan, datang si buntu. Si buntu orang. Belum lagi dong. Nih, kamu datang sholat Jumat, datangnya pas imam sudah i'tidal rakaat kedua. Ini laki-laki yang perlu perhatian. Nah, datang sholat Jumat, imam sudah rakaat kedua i'tidal lagi. Dia niatnya harus niat sholat Jumat. Tapi pas imam salam, dia sholatnya bukan dua rakaat, tapi empat rakaat. Nih, perhatikan. Kalau kamu kader, kamu nanti salah orangnya. Ulangi. Kamu datang sholat Jumat telat dua rakaat. Imam sudah i'tidal. Rakaat kedua imam sudah i'tidal. Kamu niatnya kenapa? Sholat Jumat kan? Ya. Tapi ketika imam tahiyat akhir salam, kamu bangun lagi bukan dua rakaat, tapi empat rakaat. Ini yang disebut niat tanpa sholat, sholat tanpa niat. Niatnya mah sholat Jumat, tapi sholatnya sholat Jumat. Ya, niatnya sholat Jumat, tapi prakteknya sholat Jumat. Ya, niatnya sholat Jumat, tapi nggak dua rakaat. Ya, sholat Jumat, tapi niatnya sholat Jumat. Ini istilah. Sholat bila nawa, nawa bila sholat. Sholat tanpa niat, niat tanpa sholat. Sudah ya, ya. Kamu cuma ketiduran. Pas bangun imam lagi udah baca surah 4 rakaat kedua. Ya. Nah, walil akhiratu khairu wa abqa. Imam udah, ayat kedua. Inna dalam subil ula Subi Ibrahim wa Musa. Abis itu imam udah mulai ayat akhir. Cepat buru-buru, niat aja. Aku udah sholat Jumat, dua rakaat, makmum dengan Allah. Langsung duduk. Imam salam, kamu sholatnya berapa? 4 rokaat. Jelas kan? Namanya lagi kembali. Ada dua sholat, empat sholat, si imam harus berniat imam. Ya. Tadi yang pertama apa? Sholat doa. Maka si imam harus niat pakai imam. Aku niat sholat pada Jumat dua rakaat imam karena Allah Ta'ala. Ya. Ustaz, kalau perempuan Fatimah boleh gak? Ya boleh. Ya. Cuman Abdullah sholat Abdullah sholat ya. Pasal yang harus berniat imam. Kalau di muka kebanyakan perempuan itu sholat Jumat. Ya. Tapi Abdullahnya mah tetap sholat Jumat. Pasal-pasal yang harus. Kenapa Abdul? Karena lebih jauh dari fit. Nah. Perempuan kenapa? Abdul di mana? Kayaknya bab sholat. Di rumah. Ya, apalagi sekarang perempuan sekarang mah ke masjid pakai legging, nyantai ke mana-mana. Ya, kalau kamu mau sholat Jumat, sholat tarawih di masjid pakai mukena di rumah, bukan di rumah mukena di import atau di tempat lain. Pokoknya ya. Pasal yang harus berniat ke masjid pakai celana legging atau lepis mata kecet sengaja jalannya ini Pak Dwi silahkan di ada empat Pak Dwi ini kalau jalan kayak bebek entok empat waktu ya. Itu namanya cari perhatian buaya darat. Nah, itu bikin fitnah, bikin dosa ya perempuan. Kalau mau sholat tarawih di masjid atau di musola, pakai atas sama kenanya di rumah. Kalau kamu pakainya di masjid atau di musola, di jalan pakai celana panjang, pakai baju ketat, dorang tahu gue loh ya. Paham ya? Masalah apa? Anak cintarong mencongkok gue yang darah resep. Ya betul gak? Ya. Makanya yang bikin laki-laki terpesona, kamu terpesona. Alatunya. Aku terpesona. Jadi ada empat pesona. Melihat itu si pari yang manis. Ya perempuan ya putih. Ya putih aja gue. Kalau kamu mau sholat tarawih di musola atau di masjid, dari rumah sudah pakaian atasnya mukena. Pasal. Oke. Kalau kamu cuma lihat cuma niatnya apa? Ya biar dibilang begitu jangan. Pidora kalian. Dosa yang ada. Apa alat-alat itu sengaja senang yang itu ya kenapa harus dipercik itu ada situ ah yang itu ada salah ya yang itu ada salah. Yang kedua yang wajib mengucap kalimat imam dalam berniat imam wal mu'adah wal mu'adah. Sholat yang diulang, mu'adah sholat yang diulang. Ya, sholat yang diulang namanya sholat mu'adah. Kan ya sholat dia ya. Ada sholat itu adaan, ada i'adatan, yang ketiga apa? Kodo, kodoan. Kalau sholat adaan itu sholat kontan di waktunya, namanya adaan. Sholat tepat pada waktunya namanya adaan. Ada sholat iada, sholat mengulang. Perhatikan. Ada di sebagian tempat itu orang kalau sudah sholat Jumat sholat lagi. Ya, nanti kamu ngalami. Ada di suatu daerah udah sholat Jumat, sholat zuhur lagi. Itu namanya sholat iada. Mengulang dia. Ustaz emang boleh? Boleh. Apa tujuannya? Untuk menghindari keraguan-keraguan. Misalkan begini anak-anak, dalam satu daerah, dalam satu RT atau RW ada dua masjid. Dua-duanya ngadain sholat Jumat. Ya. Nah, maka ada yang ragu, wah ini dalam satu wilayah ada masjid, dipakai sholat Jumat. Maka mereka mengambil kehati-hatian, habis sholat Jumat mereka sholat zuhur. Paham gak? Habis sholat Jumat mereka sholat zuhur. Ini namanya zuhur sholat iadah, mengulang. Maka ketika berjamaah imam wajib mengatakan imamah. Aku niat sholat zuhur iadah imam karena Allah. Ya. Atau yang kedua contohnya, kamu sholat bertayamum di wilayah yang umumnya banyak air. Misalkan di Padang. Di Gedung Madang termasuk wilayah belum pernah nggak air ya. Tapi hal itu tumben, PDAM kering total. Ya, sumur garing. Maka mau nggak mau kamu tayamum kan, sholatnya. Nah, ketika ada air, maka kamu yang tadi ada. Kenapa? Karena kamu bertayamum yang umumnya gedung barang itu banyak air. Ya, maka zuhur kamu di ada, asar di ada. Nah, kalau berjamaah maka niatnya harus pakai imamah. Aku niat sholat zuhur. Empat rakaat ada dan imaman karena Allah. Berarti kan anak beda qada sama iada itu beda ya. Perhatikan. Sholat qada sama iada itu beda. Kalau sholat qada memang kamu gak sholat. Misalkan kamu bangun jam 8. Jam 8 ada gak waktu sholat subuh? Udah lewat. Maka pas kamu bangun, ya Allah jam 8. Maka kamu langsung berwudu. Sholat subuh tuh niatnya qada'an. Kalau iadah nah, kita sholat cuma diulang gitu. Ini iadah mengulang sholat. Ini paham kan anak? Ini ibadah penting sholat ya. Jangan sampai kamu nanti enggak paham dan sholat kamu enggak diterima sama Allah. Ya. Yang ketiga, wal manzuratu jama'atan. Sholat nazar yang dilakukan berjamaah. Sholat nazar yang dilakukan berjamaah. Sekarang begini, saya kalau berhasil terima kerja akan berjamaah sholat subuh selama 40 hari. Ya, itu namanya nazar, sholat yang dinazari. Kalau saya dapat jodoh mau sholat sama calon atau sama suami saya, sholat berjamaah subuh selama misalkan setengah tahun, maka itu suami istri, suaminya ya, jadi imam harus bilang imaman. Padahal asalnya sholat lima waktu bagi-bagi imam tidak harus mengucap kalimat imam. Jelas ya? Nah, yang keempat, wal mutaqaddimatu fil maqam. Nanti diulang ya, kalau nggak paham ya. Ya. Ada Leo. Entah siapa sih nanti ada ini. Ada mana? Ada kan? Masalahnya bahwa muda satu lumayan buat bikin sebelah yang keempat ya, yang wajib dalam niat mengenakan keimaman wal mutafati matu fil matah, jamak takdir ketika dalam kondisi hujan. Jamak takdir dalam kondisi hujan. Jamak takdir dalam kondisi hujan. Jangan payung, payung tinggal hujan. Jam malam dalam kondisi hujan. Itu maksudnya ya. Dari pas sekarang tentang syarat-syarat bermakmum. Paslon suratul qadwati ahadah asyar. Syarat-syarat bermakmum ada 11. Tulis. Syarat-syarat bermakmum ada 11. Syarat-syarat bermakmum ada 11. Nanti itu tugas PR ya. Nah ini di tugas PR. Di samping yang tadi, ini harus tulis. Nanti dilihat. Ya. Makanya yang nomor 56 bersama harus tulis. Ini semua ya. Yang nanti kasih tahu. Ya. Yang nanti kasih tahu siapa orangnya. Syarat-syarat bermakmum ada 11. Yang pertama, mengetahui. La ya'lamu qablana sholati imamihi. Itu anla apa paan? Matian, bilang-bilangnya. Anla. Anla apa apa? Anla. Anla ya'lamu. Anla. Pakai lah ya? Iya, pakai. Pakai lap. Sudah mengetahui batasannya sholat imam. Oh, tak bisa. Jadi dia yakin. Ya, satu lagi apa? Ada nggak? An la ya'lama apa an ya'lama? An la ya'lama. An la. An la ya'lama. Tandangnya yang pertama, tandangnya tandangnya mengetahui batalnya sholat imam dengan sebab hadas atau lainnya. Apa yang jelas dulu ya, ini antara anla atau amnya. Dilewat dulu. Yang kedua, syarat bermakmum. Yang pertama lewat dulu ya. Yang pertama lewat dulu ya. Pas yang kedua ya. Wa an la ya'tamida wujuba qada'iha alaihi. Yang kedua, syarat bermakmum tidak meyakini wajib mengkodonya sholat. Ya. Yang kedua, syarat bermakmum tidak meyakini wajib mengkodo sholat. Yang kedua, tidak meyakini wajib mengkodok sholat. Nanti kata eh, kalau kamu bermakmum tapi kemudian kamu namun sholat di imam kudu-kudu sholat mata sholat. Nah, ngapain kamu bermakmum kalau kamu berkeyakinan wajib mengkodok sholat? Namanya makruh memimpin imam memimpin sholat. Orang itu dibenci oleh makmum, nggak boleh milih imam yang dibenci oleh makmum itu makmum. Dan seorang makmum tidak boleh berkeyakinan kalau dia bermakmum pada si A harus mengodoh sholat, maka spontan sholatnya nggak jadi. Kenapa? Dan ngapain nanti sholat dia harus mengodoh sholat? Makanya syarat makmum harus berkeyakinan dia tidak wajib mengodoh sholatnya setelah bermakmum. Wa an la yakuna makmuman. Perhatikan. Dan perhatikan. Wa an la yakuna makmuman dan tidak bermakmum kepada makmum. Tidak bermakmum kepada makmum. Perhatikan, misalkan ada imam sholat, terus ada sembari sholat, kamu yang kedua malah nempuh makmum, padahal depannya ada imam. Jadi jangan bermakmum kepada makmum. kecuali kalau imam sudah beres. Kalau isak boleh. Baca lagi. Ya. Contohkan ini coba. Aprilia sama Andrea. Ya, berikan. Contoh. Ini berdiri. Ini imam besar. Ya. Ini imam besar masjid Wong Beras. Ini makmumnya. Makmumnya nama siapa? Lurahan Wong Beras. Ini imam. Ini makmum. Maka Pak Ustaz tidak boleh bermakmum kepada sini. Ya, saya kata. Makmum. Atau aja ke sini. Maaf ya. Dengan syarat bermakmum, ketika imam sendiri, makmum sendiri, posisinya. Ya. Ujung jempol si makmum ada di sikil tumit si imam. Begini, ya. Kalau ada lagi makmum kedua di sebelah kirinya. Nah. Ya. Makmum ketiga di mana Pak Ustaz? Makmum ketiga harus di sini di tengah. Nah, gimana kalau enggak tengah? Dua kemungkinan. Kalau yang sempit belakang, maka yang maju siapa? Imam, maju. Cuman majunya jangan loncat. Ya. Kanan. Patah. Majunya minimal 3 langkah. Ya, begini. 1 istirahat. 2 istirahat. 3 istirahat. Walaupun 3 langkah, tapi kalau langsung batal. Tuh, wah, batal kalau ini. Ya. Sebaliknya kalau misalkan pas depan imam sempit, maka yang mundur makmum pertama dan makmum kedua. Hah? Karena yang pertama di sini kan? Ya. Satu, ya. Dua, ya. Tiga, dua. Baru apa mundur pak? Satu, dua. Ya. Mama ibu pesa. Nah gitu ya. Baru ini di sini sama si Pak Ali Mama ini. Ini di sini ya. Ngapain ini? Orang yang tidak bisa baca tulis. Tidak boleh bermakmum kepada makmum atau bermakmum kepada orang yang tidak bisa baca tulis. Ya. Umiyah. Namanya Nabi Muhammad, kenapa dikatakan Nabi Ummi? Ada apa ya? Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin abdina wa rasulina nabiyyil ummi. Kenapa Nabi Muhammad nabiyyil ummi? Nabi yang kita bisa baca tulis. Nah, ini bukan kekurangan, ini malah kehebatan. Kalau Nabi Muhammad sama Allah dikasih kepintaran baca tulis, maka orang kafir akan berhujah berargumen Al-Quran buatan Muhammad. Paham gak? Ya kan? Paham! Itu buatan Muhammad. Dia bisa tulis, bisa baca. Makanya Allah alimun, Allah maha pintar, maha cerdas. Ya, dengan Nabi Muhammad Nabi Ummi, maka bagi orang kafir tidak ada argumen untuk mengatakan Al-Quran itu karena Nabi Muhammad. Jelas anak-anak. Pokoknya ada salawat salawat Ummi. Ya, ada salawat Ummi yang tadi dibaca oleh Pak DKM sebelum sholat Jum'at. Ya, sebenarnya sholawat Ummi. Dan itu bukan kekurangan dari Rasulullah ya, tapi untuk menepis argumen para kafir agar tidak mengatakan Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sudah 9:30 lewat. Wallahu ta'ala. Tapi jangan pulang dulu. Ya. Ini masih murid yang mana? Suara cager bos. Yang mau payung boleh. Cager. Apa boleh pulang tapi dengan cara buka baju, buka celana.